Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Hikmah Zikir. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya, fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika, fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Al-Syeikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibn Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sabat kiyatipun pengajeng-ajeng kawulolan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sabab kelayan naos punika kitab Al-Hikam. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridho saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma lir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. آمين يا رب العالمين. Kira-kira sampean niku kali kula mek ditakokno pun genah apa dereng? Nen? Aki sing rada banter. Kira-kira niku pun genah apa dereng? Nen? De? Sing kula takokno malih, sing gak genah niku napane? Nen? Napane? Nen, sing banter dong jawab kok. Napa nih? Napa? Nen, dawe pun Habib ibadah yai dereng genah. Nggih napa mboten? Nggih, pancen estu niku leres sanget. Tapi sak awak kula kalih jenengan mboten trima ibadahe. Wong kadang-kadang mangan ngombe ini sik durung genah. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Napa ngombe kula kalih sampean adus, kula kalih sampean lenggah, kula kalih sampean turu, kula kalih sampean napa pun genah netepi akhlakul karimah? Nggih. Ojo zikir ibadah. Gitu. Wong sesuai karo karepe hawa nafsune, cocok karo kepinginane, ae wis gak iso genah. Napa maneh zikir ibadah sing mboten cocok karo karepe? Pun tak takon maneh. Sing didhisikno niku sing pundi? Genah zikir ibadahe nopo genai sak njabane zikir ibadah sing didhisikno. Ayo. Nen? Napa ya Zainuri napa dhisik? Sing didhisikno niku genai zikir ibadah nopo sing digenakno dhisik niku sak liyane zikir ibadahe. Nen? Akeh ya. Napa yen Najib napa sing didhisikna? Nen? Dipun jawab dening Kiai Najib zikir ibadahe. Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Nen? Setuju. Nek sampean setuju, sampean coblos kula. Nggih ta, ngomong mau mambu kampanye niki. Ngeten. Nek uang niku genah zikir ibadahe bakal melok genah sak liyane zikir ibadahe. Mek uang niku genah sak liyane zikir ibadahe durung tentu zikir ibadahe niku ya gen. Lah mek ngeten napa? Berarti zikir ibadahe niku napa iso dadi pulasan. Ben? Contone sampean kali kula kita gadah penganggu kaya ngeten niku lho nggih risik-risik putih-putih kita terus nganggu kaya penganggunanipun malaikat Jibril wekdal ngadep dhateng Rasulullah ing mriku panjenenganipun malaikat Jibril minangka guru saking Rasulullah sampai temurun sak mriki dados pakaianipun para ulama salafus saleh. Kita sampean pakaian koyok ngeten-ngeten niku. Nen? Pancen estu-estu nderek napa cuma pantes-pantesan nyocoki teng majelis napa terus pundi? Wantem ada salah. Ayo tak takokno. tentu nderek napa mergo nderek no suasana. Oke, sampean jujur. Ojo sungkan-sungkan. Tesundi, yai, tesundi. Derek napa nderekaken suasana. Dan ya napa, ya napa? Dan niki nderekno suasana sing kathah. Gita. Napa tandane nderekno suasana? Senajan enten jaminan kados ingkang kula aturaken minangka pakaianipun malaikat Jibril, minangka busananipun libasul ulama as-salafus saleh. Tapi wong pancen minangka sing menang niku melok suasana, mboten kok mboten sae lho, sae tetep. Cuma me omongan tarikat niku ya apa dadi mandine lak ngenten ta. Napa tandane niku? Engko barang wis muleh padha salin kabeh. Siji. Nggih ta? Nomor loro. Napa? Dikangen teng hotel-hotel kelas bintang napa teng plaza-plaza mboten purun sungkan. Nggih napa mboten? Tandane sampean niku salah teng pundi? Wekdal sampean teng hotel bintang napa teng plaza sampean mirsani enten wong nenggo pakaian kok sampean koyok ngeten. Terang. Sampean gadak nur salafus saleh, sampean bakal ngelem kok. Pakaiane rek. Nggih ta? Enten rasa gawok, rasa kagum, tapi awake dhewe mergo kedawan nderekno suasana, gak iso ngetutno, cuma gaya omongan tok wacana. Ya napa kira-kira? Nggih? Lho, ngeten mustine niku. Enten siji kanca niku matur teng kula, "Yai, napa kok yai kok mboten nate celonoan?" Ditakokno kula. Nggih ta, enten siji kanca niku. Wong kula niki teng pundi mawon nggih pun ngeten iki kok. Wong kadang-kadang nggih amit-amit 1000. Nggih ta, enak nenggo ngeten niku ditakokno kula niku. Napa kok yai kok mboten nganggo celana? Napa mboten pareng kok? Sinten sing nglarang? Mboten enten wong nganggo celana dilarang niku mboten wonten as-sarawil. Mboten enten. Nek sampean mboten percaya, nek mboten enten sing nglarang kula wani, sampean tukokno kula celana. Kula nggo sakniki kok. Kula siap sak nglirike. Nggih ta? Ayo. Lah mek pancen yai mboten nglarang, mboten enten napa-napa. Napa kok yai mboten damel celana? Nah niki lho. Kula jawab. Ola apa nganggo celana iku? Nggih ta, kanggo kula lho. Napa? Dinggo ibadah teng Gusti Allah, celana niki nggih mboten enak. Nyapret dinggo rukuk sujud niku nggih napa? Nggih, kesoro kabeh sikatik nyencing-nyencing. Kira-kira mboten keganggu ta sampean kali kula nyencing-nyencing no niku? Alah, wong dzikir kesenggol pentil cilik mohon kaget kok 33. Nggih ta? Rodok dawa pentile pentol 100. Nggih, napa malah sampean rokok sujud? Nggih ta? Ngeten kula niku alasane niku. Nggih ta? Terus enten siji kanca niku teng Singapura. Nggih. Niku menawi kula yai kula dakwah ilallah. Zaman sak mangke niki mboten saged celana-celana apa niku damel jubah kurung niku. Kedah mbawur yai. Menawi mbawur kedah damel celana. Niki lho, jadi ajenge dibalekno malih kaya zamane Mbah Sunan Kalijogo. Nggih ta? Sece mek biyen niku pancen Islam mboten kuat. sakniki ini pun kuat aja dipadak-padak no siar dikalong-kalong no koyok ngeten rek gitu. Kulo jawab Ustad, menawi sampean niku kagungan pemanggih oleh nenggo clana niku mergo menghadapi kenyataan keadaan berdakwah supados langkung ketampi dakwah sampean niku lho sedina niku pirang jam. Mestine mek sampean niku di luar dakwah sampean balik teng pakaian salafus saleh tambah berat lho sampean niku. Halo, nggih napa mboten? Nggih ta? Nggih ya nggih tibane langki. Nggih ta? Sampean nglencer teng orchard road teng mriki-mriki tak mboten berdakwah sampean. Cuma kepentingan sampean piyambak napa sampean kok sih tetep ilang celana. Hati jangan memutarbalikkan. Boten omongan babakan salah mergo sampun dipolitisir. Nggih ta? Lah menawi panjenengan terus pundi ai kula jawab. Dinapak-napakno. Pakaian kaya ngeten niku minangka pakaian ulama salafus saleh. Nggih ta? Niku sing kedah dipun cepengi. Keadaan sing yak nopo mawon nggih ta, kewontenan yak nopo mawon nopo niku terserah sampean piyambak yak nopo sampean ngladeni wong masih sampean pakaiane ngetutno zaman sampean berdakwah mboten saged ngladeni wong nggih padha mawon tapi sing didhisikno niku duwe rasa welas welas asih karo wong mboten cara zahir mboten. Ngeta. Pun nggih, jadi kula baleni malih, sampean wau niki lho kumpul-kumpul kaya ngeten pakaian sing ganteng-ganteng, ayu-ayu kaya ngeten niku lho. Nderek mergo nderek napa nderekno. Nen? Nen? Sing kathah niku napa nderek? Nderekno. Sik lewo-lewo mek nderek nggih mpun nderek mpun pun mangkane niku kula kali sampean angel iso ngrasakno napa genah ing dalem oleh bersikap napa malih ing dalem zikir ibadah teng Gusti Allah mergo sik durung nderek iki lho pun kula baleni malih sing didhisikno niku napa genahno zikir ibadah ibadahe mek pun genah zikir ibadahe sak njabane zikir ibadahe melok genah kula takokno sakniki pun genah napa dereng zikir ibadahe ngen ngen dereng napa sampun? Kok sampean saged ngarani dereng? Napa tandane? Nen? Napa? Terusipun mboten saged usyuk. Ayo liyane malih kanca wedok napa ya? Sing iso jawab sing ayu tak rabi dhewe. Nggih ta, terus sinten ae? Nen? Bon, tit. Tandane uwong zikir ibadah niku sik dereng genah. Cara kacamata zahir niku napa? Waktu zikir ibadah ake sing gak patek kerasan. Ayo nggih napa mboten? Sapa nate kerasan zikir ibadah? Nate. Nen? Nen? Nggih nate. Mboten nate kerasan. Oh kula kerasan yai. Napa? buktine niki kula mulai enjang jam 7 ngantos sak mriki. Napa? Sik tetep mawon lenggah teng mriki niku mergo suasana. Nggih ta? Mergo bebarengan. Coba barang wis mulai kira-kira. Nggih? Nggih ta? Tandane durung genah zikir ibadahe niku waktu zikir ibadahe mboten kerasan. Kira-kira kerasan pundi sampean waktu sembahyang tendukure sejadah sing sampean wangeni kali wekdal sampean ngising. Kerasan pundi? Nen? Kerasan pundi? Nen? Saking kerasane ngising. Nggih ta? Ajenge ngising niku lho nggawa sangu, koran, majalah. Padahal gak duwe waktu maneh maca. Mergo niai saliyane teng takus niki kula damel zikir teng Gusti Allah. Coba. Nggih ta? Pun kula baleni malih, kepingin genah napa mboten zikire ibadah teng Gusti Allah. Dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Gak lanang gak wedok duwe iman, duwe lelakon sing soleh, bakal tak paringi urip sing genah. Wong urip tujuane cuma loro mawon. Siji kanggo ibadah. Ginapa mboten? Nomor loro kanggo memenuhi kebutuhane urip. Bon? Paham nggih? Bon. Mek pun ngeten masalahe dados kalih. Yak napa zikir ibadah genah, yak napa rezekine dianggep genah. Uang zikir ibadah genah iku mek wis ing dalem zikir ibadah iso ngrasakno enake manise zikir menyang Gusti Allah. Iso ngrasakno enake manise indai berpikir langsung bermakrifat menyang Gusti Allah. Nggih. Dhisik. Eling dhisik. Nek wis eling dadi mikir. Napa enten ta? Wong mikir dhisik kawit eling. Lah mboten ta? Eling Gusti Allah. Nek wis eling Gusti Allah bakal mikir. Apa kok mikir mergo atine urip? Mikir teng Gusti Allah. Ditilok. Mek wis iso mikir jalan pikirane munggah maneh makrifat menyang Gusti Allah. Apa artine makrifat? Ngerteni kemampuane awake dhewe ing dalem keterbatesane, ing dalem kebuduhane, ing dalem kelemahane, ing dalem inone. Nggih. Terus ngerteni karo sapa sejatine Gusti Allah. Niku zikir, fikir, makrifat. Nek pun sampean kaya ngeten bakal munggah menyang ngersanipun Gusti Allah. Napa? Pinaringan mahabbah. Cinta. Cinta. Gitu. pangeran niku pinaringan cinta mundak malih dateng ngersanipun Gusti Allah napa dipun paringi kesemsem. Napa kesemsem niku napa? Napa napa? Apa kesemsem apa ini? Napa kesemsem niku napa? Napa? Artosipun kesemsem itu napa? Manahipun tertarik tur ketarik kelayan keindahanipun Gusti Allah dimanapun berada, walaupun di bawah jembatan, asal bersama kekasih gitu, akan terlupakan segalanya. Gitu, niku jenenge napa? Ketarik tertarik entek. Niki lho, teng pundi mawon? Merga pun mikir, merga pun makrifat, merga pun cinta, nggih ta? Kesemsem kali napa mawon? Al khalqu nawar faj'alha anwar. Nggih, semua makhluk sebagai bunga mawar. Maka jadikanlah semuanya ini sebagai cahaya yang menerangi hati kepada Allah. Dilaen. Lah kok ngene, kok ngono? Gusti Allah kabeh sing ngatur. Endah wong saking mergo cinta gak apa-apa, Dik. Ala wong ngene ae kok, Dik. Wong pacar baru rada lungset. Nggih ta? Ben barang pun kesemsem dipun unggah no malih karo Gusti Allah, bakal timbul rasa rindu. Nek wis rindu mboten serantan. Apa iki? Apa iku? Gak ono artine. Sing ono namung Gusti Allah. Kabeh iku gak ono apa-apane. Milih tetep saiki nok kene apa langsung menyang Gusti Allah? Milih Gusti Allah. Barokai rindu karo Gusti Allah, dipondhot karo Gusti Allah, nyawane gak bakal ngrasakno lara laraning pati menyang Gusti Allah. Iki. Dadi napa? Genai zikir ibadah niku mek wis ngrasakno enak, ngrasakno seneng. Pun dadi seneng napa mboten? Zikir ibadahe. Nen, nate, nen, mboten nate kali kula kali sampean niku mboten nate. Merga napa? Merga wis dialing-alingi ditutupi karo awake dhewe sing rupa nafsu. Nggih ta? Ngoncok. Mangkane enten siji murid tarekat matur dhateng ngersanipun gurunipun, matur kula kiai ana apa? Kula nderek jenengan niku sampun dangu lho yai. Ngaji napa mawon ingkang panjenengan wulang? Tentu kula saged. Ibadah napa ingkan panjenengan lampahi? Kula nggih sampun ngelampahi. Namung setunggal ingkang kula tangletaken kiai, apa? Napa kula kok mboten saged nangis? Kok mboten saged ngraosaken bingah zikir ibadah kula dhateng ngersanipun Gusti Allah? Dipun jawab kare kiai ini, kon cuma kena penyakit siji tok. Napa penyakite yai? Kono jok mana sak jabane sembayang zikirmu, sak jerone zikir ibadahmu dhewe, apa mana sing parek sak badane zikir ibadahmu, kon gak tuman syukur menyang Gusti Allah. Sampeyan mboten nate syukur kali kula niku. Gitu, sampean syukuri sembahyang niku sampean syukuri. Mek sampean niku saged nyukuri teng sembahyang sampean, insyaallah. Nggih, kula kali sampean bakal iso madhep ngrasakno enak ing dalam zikir ibadah menyang Gusti Allah. Ya napa carane? Ki pancen dipretungno kados kula wau. Oleh kula iso ngrasakno enak manis ibadah niku sik itung-itungan sing diwaca si anak ngetutno sing diwaca. Nggih napa mboten? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih ya Allah dalem ya Allah Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Niku sik kula kale sampean kelase sik itung-itungan niku. Nanti sampean kali kula ngejir-ngejir niku. Nggih ta? Jadi syukurono balekno teng awakmu dhewe. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Sampean balekno teng awake dhewe, insyaallah mek sampean iso balekno teng awake dhewe, berarti sampean wis dani menghadapi kenyataan sangka Gusti Allah. Terus ngakoni nang awake dhewe. Suwe-suwe insyaallah iso ngrasakno manise zikir ibadah karo Gusti Allah. Ojo sampean moksa-moksa sampean dungakno yai, sampean anukno yai, dos pundi kula zikir kula, dos pundi maca napa kula, dos pundi angsal kula mujahadah, don kuli angsalipun kula riyadhah kesuwen. Nggih ta? Teng mriku mawon aja dawa-dawa sampean niku. Nggih berat yai kedawan, mek mboten iso wekdal sembahyang tahajud. Mek gak iso waktu sembahyang tahajud, waktu sembahyang witir. Ngen? Mek sampean mboten saged sembahyang witir, waktu sujud syukur teng Gusti Allah. Waktu sujud takarrub dhateng ngersanipun Allah. Niku sampean niku abot napa mboten abot niki? Mboten abot saking males kula kali sampean niku gak tuman ditemeni. Nggih, mugi-mugi saged ngelampahi. Nggih ta? Ojo kejawen omong. Nggih ta, umur pun koyok ngeten. Pun mangke dalu nggih, bismillah. Nggih, benjing sing luar kota sing mboten kober loro kabeh teko omah. Nggih ta, sampean coba. Nggih ta, mboten usah poso. Kayak poso Nabi Dawud. Nggih ta, riyadhah. Meneng diruk tok, gak ndilok. Mas, gemes mboten kuat mboten. Nek cara Al-Imam Al-Kutub Al-Haddad napa? Ngadepi zaman sing kaya ngeten wis ta melok prakteke apa? Thariqate Ashabul Yamin. Ngeten, nggih ta sing penting pokoke dadekno enak mari. Ojo gampang sok menolak. Gitu, ojo gampang sok modele bedo kali keadaan, mboten kuat kula kali sampean. Sapiro, nggih napa mboten? Kawet dilu, Allahu Akbar, Allah, Allah, anak wis nyelu, pak e, nggih napa mboten? Pun mboten sakit, ojo halah jok sok ta, nggih tak, pokoke kula khusyuk ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Gedak nangis. Irunge begat sapa goreng iwak asin. Allah koyo yo. Mboten saged. Nggih napa mboten? Nggih ta Allah ya Allah. Kupinge krungu sapa ganggu putuku abane iku. Pun tak aja mbojok. Pun ya, pun niku mawon. Heh, insya Allah saged napa ngraosaken rasa manise indahe zikir ibadah dateng Gusti Allah. Heh, niku babakan zikir ibadah. Kita gak ono sing dipangan, gak ono sing enak dipangan, tapi muga-muga sik tetep enak mangan. Lah ngeten ta? Nggih ta? Ono sing dipangan enak-enak, tapi gorokane gak enak mangan. Enak napa mboten? Ngen? Ngeten wong thariqah niku menang rasa. Nggih, kalah ilmu, kalah ibadah, kalah mujahadah, kalah riyadhah, menang rasa. Ayo sampean milih. Nen? Ngeten. Pun nggih, niku sing nomor siji, sing nomor loro kanggo napa? Genah ing dalam memenuhi kebutuhane urip niku napa? Ayo pinaringan ri mo. Gita. Tandane wong nrimo niku napa? Sabar. Gita, mboten critane wong nrimo gak sabar niku. Gita. Makane Kanjeng Nabi niku ngewi isyarah. Kanjeng Nabi niku mendel, kaasinen nggih mendel. Kelegen mendel. Sing penting asin gak asin, legen gak legen iku lak sifate panganan. Dibalekno nang awakmu, kon gelem apa gak gelem? Nek gak gelem ya wis, nek gelem wis panganan. Mari. Nggih ta? Ngeten. Nggih ta? Sampeyan ngomong, kula sampun nrimo, Yai. Sampeyan niku sing kathah kali kula niku mboten nggadhah ati trimo. Sing kathah niku napa? Sing kathah niku merga napa? Merga ngalakne teng awake ngeten lho. Sik moksa. Nggih ta? Disabar-sabarno. Kadang-kadang meletup dik-dik. Cok asin sih. Delok rabi maneh ta? Coba ambek bojone lan koyo ngono. Nggih napa mboten? Dik-dik. Pojok legi-legi po, biasanya ngene kok gawe ngene anu. Sampean kali kula niku lho. Mun diapa-apakno ya gak bisa karo bojo, nggih sak lawase ya pengin karo bojo. Wis gak sabar karo bojo. Nggih. Nggih napa mboten? Kudu murang-muring mawon, gak asinen kelegen gak anu. Nate sampean coba nggih mek mantuk seminggu dicoba. Disuguhi bojo manis gak manis meneng bae. Dipangan wae. Siap? Saman cilok bojo sampean ya. Engko mek sampe ngomel lapor teng kula nggih. Ngeten aja ndelok ado-ado. Didelok sangko jerone omah dhisik. Mila kok tak takon kali ibu-ibu, Bu. Bojo sampean niku tambah tuwa napa tambah enom? Ayo tak takon. Bojo sampean niku tambah tuwa napa tambah enom? Tambah tu. Bojo sampean niku tambah tuwa kaya ngeten. Tambah luwih rewel anake napa bojo sampean? Nggih. Lho bojone. Nggih ta? Nggih ta? Sampean kali kula niku tambah kaya bayek. Nggih ta? Wis dikuasani dalil, mboten nguasani dalil. Napa artinya dikuasani dalil niku? Nggih ta? Selalu kepingin diladeni. Nggih ta? Nuntut bojo niku supaya ngabekti. Nggih napa mboten? Kula bela sampean. Ben sampean gelem kali kula. Nggih ta? Niki lho. Jadi napa? Mboten tambah mari, pan tambah tua, mboten tambah ma. Mboten tambah mari, tambah ngalem, tambah ngalem. Nggih napa mawon? Sampean mboten napa-napa kali bojo sampean tambah ngalem, tapi bojo sampean iku nggih nuntut dateng kula kali sampean minangka wong lanang, mbok aku iku ngerteno. Ngeten ta? Yen kira-kira wong wedok kali wong lanang niku nyambut gawene niku susah pundi? Aja jawab, menangi dhewe. Ayo lanang sik. Susah pundi, repot pundi wedok mbek lanang? Nyen? Nyen? Loh. Niki dijawab kali konco jaler piyambak tasih susan ingkang estriyai. Waduh, pria idaman. Geta. Lek pancen temen saestu, soro dadi wong wedok niku soro. Napa male gawane wong lanang niku sak deg sak nyek. Ya apa enggak, Dik? Apa kan ya? Geta. Wong lanang niku gawene sak deg sak nyek. Nek kadung karep gak kena dipenggak. Nek kadung enggak mboten kena dipaksa iku wong lanang. Nggih ta? Mangkane akhire saken wong wedok niku gak patek kreken. Nggih ta? Susah. Tapi berarti wong lanang niku napa? Gak ada tanggung jawab. Tapi tanggung jawab niku sing sok digedhek-gedhekno niku cuma siji tok. Belanjane tok. Soal anak kadang-kadang bebane wong tua wedok. Ayo nggih napa mboten? Saken lho wong wedok niku. Nggih ta? Lho wong wedok niku saken. Nggih ta? Tapi mau jenenge wong lanang. Ayo. Nek ngono aku nek gak patuh mbek aku. Nggih ta? Tapi nek wong lanang sumbar aku sing belanjani kon, Mas. Sampean belanjani aku, Mas. Seminggu 200.000 Mas. Tak balik 200.000 Mas. Tolong kora-kora ono nggone pawon. Umban Mas. Siap napa mboten? Nen? Mboten sih. Lho niku wong lanang. Susahe wong wedok. Nggih. Susahe wong wedok niku napa? Niku pancen repot, ngramut wong wedok niku repot. Ati kon ya. Nggih ta. Nek mek padha ukuran wani ngadepi setan timbang ngadepi wong wedok. Sik tenang kok tak menang nongko. Mergo teng Quran niku sampun didhawuhno. Mek te podayane setan niku dhaifa. Mek te podayane wong wedok inna kaida kunna azim. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.